هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علينا يا وإنا لذكرك وشكرك حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Kala ngucap sapa Fir'aun, Fir'aun ni Musa maring Musa. Sakwise Musa ngajak Fir'aun nyembah pangeran, Fir'aun takok, "Wama Rabbul Alamin?" Wama iku apa, barang apa Rabbul Alamin utawi pangerane sak donya? Iku barang apa? Iku alati kang kulta kang ngucap sira inaka sak temne sira rasuluhu, iku utusane Allah. Ayu sayen tegese utawi pangeran iku rupa barang apa? Wa utawi Rabbun iki cara Fir'aun. Walam malam yakunan semangsane ora ana apa sabilen apa dalan lil khalqi maring makhluk ila ma'rifati haqiqatihi ta'ala maring ngerteni hakikate Allah ta'ala. Wa inna ma ya'rifunahu amsine ngerti sapa makhluk hu ing Allah bisifatihi klan pira-pira sifate Allah. Ajaba mengko jawab bihu ing Fir'aun sapa Musa, Musa alaihi salatu wasalam oleh jawab bibadhiha klan sebagian sifat. Fir'aun iku takok Musa, pangeran iku jenise apa, barang apa, rupa barang apa. Kala dawuh sama Musa, Rabbus samawati uti kang arang pangeran iku kang mengirani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara bainahuma kang antarane samawat lan ard. E khaliqu dalika tegese sing gawe samawat lan ard wa ma bainahuma. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukini naik wong sing yakin kabeh bi annahu ta'ala iku khaliquhu dat sing gawe kabeh. Gawe mafis sama wati mafil arti ini. Fa'aminu mongko imano siro kabeh bihiklan Allah wahdahu khalis ujini Allah. Kala ngucap sopa Fir'aunu Fir'aun liman maring wong khawlahu kang sekelilingi Fir'aun min asyrofi kaumi sanging piro-piro penggedini kaumi Fir'aun. Oleh ngucap Fir'aun ini ala tastami'un, coba dengarkan mbok yo ngrungokno siro jawabahu ing jawabane Musa alladzikang lam yutobi kang ora madani apa jawab as-su'ala ing pertanyaan. Kala dawuh sapa Musa, Musa robbukum utawi Allah iku pangeran sira kabeh, wa robbu abaikum lan yo pangerane bapak-bapakmu alawalina kang dhisik-dhisik kabeh sing wis nenek moyangem dhisik. Wa hadza utawi iki wa ing kana sanajan ta napa dae iku dakhilan mlebu fima ing dalem perkara koblau kang sedurunge hadza. Iku ya ghizu iku iso muring-muring iso bikin emosi apa hadza iso muring-muring no mesti bikin emosi apa hadza Fir'auna ing Fir'aun. Walidzalika krana ikilah taghayyuzi Fir'aun mesti Fir'aun terus tersinggung kala dawuh sapa Fir'aun tong ngucap sapa Fir'aun inna rasulakum sak temene rasul sira kabeh alladzi kang ursila kang den utus sapa ladzi ilaikum maring sira kabeh iku la majnunun iku yektine wong sing edan wong sing gendeng. Kala dawuh sapa Musa, Musa te pangeran Rabbul Masyriqi ku kang mengerani wetan wal maghrib lan pangerane kulon wa malan perkara bainahuma antarane masyriq lan maghrib. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ku tak kiluna iku iso mikir sira kabeh anahu sak temene apa ya kadzalika kaya mengkon-mengkon Rabbul Masyriq wal Maghrib. Fa aminu mongko iman sira kabeh bi iklan apa wahdahu khalis jinni Allah. Kala ngucap sapa Fir'aun, Fir'aun li Musa maring Musa, "La ini takhotak tine lamun ngalap sira ilahan ing pangeran ghairi kang saliyane ingsun." La'at alam nakayaktine gawe ingsun ka ing sira ketak gawe minal masjunin. Setengah saking wong-wong sing dipenjara. Karena ana apa sijnuhu apa penjarane Fir'aun usadidan ku banget kerase. Banget eleke banget banget menakutkane. Yah bisu iso ngeker, iso menahan apa sijnu as-saksa ing wong. Fi makanin ing dalam panggonan tahtal ardi kang sak ngisore bumi. Nak menjarakno wong di bawah tanah wahdahu khali sijine wong. Di penjara bawah tanah la yusiru raiso ningali sapa ahad wala isma'u lan ora iso ngrungokno sapa wong utawa wala ismi'u lan ora iso memperdengarkan sapa wong wong sing ditahan al mahbus fihi ing dalam sijen ing dalam penjara ahad dan ing suci. Kala dawuh lahu maring Fir'aun sapa Musa, Musa awalau jitu kabisya'i mubin. Ana ta nek ana ingsun atafalu ana ta nglakoni sira dalika mengkono-mengkono kabeh walau jitu senajan ta teko ingsun ka ing sira bisa'in pengen perkara mubinin kang jelas ai burhanin tegese bukti bayinin kang jelas ala risalate ing atase kautus ingsun. Terus niki kula terangaken dawuhe Allah teng umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak uripe kepen legal ya, maksudnya urip resmi nganggo sertifikat nganggo STNK wae resmi lah. Nak urip resmi ku cara Allah niku ngerti bukti kebenarane Allah. Nggih niki eling-eling nggih, sampean nak kepen uripe halal, nggih uripe sampean niku halal sah cara Allah. Niku uripe sampean niku ngerti bukti nak Allah niku pangerane langit napa bumi. Ora sekedar iman, roh buktine. Niku sing disebut Allah liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa an bayyinah. Sing ora roh bukti kebenaranku ben nang mati ngendikane pangeran wis do mati kono karep-karepmu nak mati-mati. Wa yahya man hayya napa am bayyinah. Sing urip ya urip mergo roh bukti kebenarane Allah Subhanahu napa wa taala. Ning rungokno iki. Kabeh nabi diutus iku mesti ana debat kusir, debat sing gak ilmiah. Ngadepi wong sing ora ilmiah. Iku wis repot. Pertama Fir'aun pikirane nek jenenge pangeran iku barang. Nggih sayun napa? Barang. Benda, benda tapi ora zat, benda. Sehingga dekne takoke Fir ketika Musa cerita aku iku utusane pangeran. Lah pangeranmu jenis apa? Maksudnya emas apa perak apa watu apa kayu. Jadi emas iku nak cara nahwu niku sek sing ghairul akil, sesuatu sing tidak punya napa? Akal. Musa jawabe Rabbus samawati wal ardi sing mengerani langit mbek bumi. Akhirnya Fir'aun guyu, maksudnya guyu iku napa alat astamiunu melecehkan. Delok le Musa cek gobloke. Ditakoki pangeran niku songko barang apa, materi ini apa, kok kayu apa, emas malah jawabannya semengirani langit apa, bumi. Jadi dianggap Musa itu gak ilmiah. Ya Musa itu yang buatan apa? Buatan ilmiah. Terus akhirnya Nabi Musa ngangge jurus kedua, pangeranku semengirani mbah-mbahmu dhisik. Itu semua pengawal Fir'aun separuh, hampir separuh langsung iman. Mergo mereka lagi sadar Fir'aun lahir dari seorang manusia, putune seorang mbah, buyute seorang buyut. Kula baleni malih. Piye wae Fir'aun duwe bapak, berarti anake wong tuwa. Duwe mbah berarti anak putune mbah. Duwe buyut berarti cicite napa? Buyut. Lagi do sadar. Lah anak pangerane lagi lahir saiki mbah-mbahe ra di pangeran. Mergo lahire pangeran terlambat. Iku terus mbah-mbahe pangerane sapa? Mikir dene. Mulane Fir'aun terus tersinggung. Oh Musa edan, perkara ini dia serai sobantah bantan akhirnya debat kusir kan, faham ya? Iku pinteri Nabi disebut wayahya manhaya nopo ambayina. Mulai kados wingi sing kula terang noteng jenengan, zaman sampean rong sholat duha ya wis entuk rezeki, bareng mondok iso sholat duha jari rezekimu krono duha. Lalu zaman kue rong duha ya wis duwe nopo rezeki. Lain nak duka iki sarang-arang ae guling-gilingan nak kowe iku ndonga ning pangeran, paham nggih? Aja terus muter tauhid. Paham nggih? Wis ngono iku aturane ulama, kira oleh bantah. Walat sampean bantah kula, paham nggih? Nek ora setuju ora apa-apa, misale ya ora setuju kok oleh sampean yo duwe hak ijtihad nggih. Tapi nak sampean bantah kula ngawur jeneng wong elmune latihan kok bantah sing wis mboten napa latihan. Jadi wis kudu ngono suwe pancen ngoten niku. Zaman sampean ro di Hizib Nasor iku ya wis nyatane ra mati nganti saiki. Bareng di Hizib Nasor nyongkone sampean nek saiki ora disantet wong nyongkone mergo di Hizib Nasor. Lho pancen ra ono sing nyantet. Siji paham ge. Nomor loro, zaman kowe ro di Hizib Nasor nyatane ya selamat. Tapi sakwise di Hizib Nasor nyongkomu selamat e krana Hizib Nasor. Amalane dilatih maca Hizib Nasor guling-gilingan nak wong tetanggenan ambek Allah Subhanahu wa taala. Ora kok cara hukum niku ora kok berlaku surut, ora berlaku napa? Ora kok berlaku napa? Surut. Kulo nganti sakniki nggih sering, kulo nu mboten munafik. Kulo nu nggih sering jare berhubung diceluk alim terus untuk salam templek. Tapi kulo ora ngarah darani aku tur rezeki mergo ngalim. Lah zaman aku ora ngalim ya di rezeki nyatane urip nganti saiki. Paham ya? Dadi ra oleh tauhid berlaku napa? Surut. Zaman kowe urung sugih ya ana sing seneng kowe. Wong wedok keblondrok tetep ana sing seneng. Terus sause ke sugih nyongkomu bojone seneng kowe krana mbok cukupi. Iku nglecehno cintane bojomu. Zaman kowe melarat ya wis gelem. Tapi bareng kowe sugih seakan-akan saiki seneng mergo mbok cukupi. Lah wong ora oleh tauhid berlaku napa? Surut. Mulane kula suwun nak sampean duham wis makome iling-ilingan seneng pangeran nggih monggo. Tapi nak monggo taklek-taklekan rezeki lereni, paham ya napa? Lereni. Ora oleh. Mergo tauhid nggih ngeten iki jenenge tauhid. Nak Firaun iku pangeran berarti mbah-mbahe dekne tampa napa? Pangeran. Mergo pangerane lahir napa terlambat. Iku terus Firaun tersinggung. Mulane ora ana nabi kecuali hujae iku pinter. Mergo musuh debat-debat napa ku kusir. Kaya Nabi Ibrahim debat mek Namrud. Pangeranmu sapa him? Jare Nabi Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ya sing iso nguripno iso matekno. Jare Namrud nak ngono wae aku ora iso. Ana dua tawanan diceluk. Sing sitok dibunuh, sing sitok dibarno urip. Lho him aku mateni ya iso ya nguripno. Ibrahim ra mungkin terangno maksud saya ndak demikian. Lho iso bento kok terangno maksud saya ndak. Paham ya? Maksud saya ndak demikian. Ora iso Nabi Namrud mbok omongi. Yang sekarang hidup itu ndak kamu yang memberi nyawa, Anda ndak ikut memberi kontribusi. Ora iso iso bento. Akhirnya Nabi Ibrahim beralih ke hujah yang berbeda. Nggih. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku adalah yang memperjalankan matahari dari timur ke barat. Kalau Anda Tuhan coba dari barat ke timur kan. Terus fabuhital ladzi kafar. Kemudian hujahnya, argumentasinya orang kafir ini runtuh. Jadi semua nabi itu pertama itu diajari hujah. Hujah itu cara argumentasi memastikan bahwa Allah itu wujud dan Allah itu la syari. Tapi perdebatan ini selalu tidak ilmiah karena ngadepi tiang kafir sing wis punya kebodohan sing wis akut. Paham nggih? Kebodohane pun apa? Pun akut. Lah umate Kanjeng Nabi ku umat sing dislametno saka kebodohan apa? Akut. Mulane Imam Asy'ari ku nate dipermalukan, pinter-pintere wong tentang tauhid itu Imam Asy'ari nak periode ulama. Mulane wong Indonesia rata-rata disebut ahlu sunnah wal jamaah ala madzhabil asy'ariyah. Tapi kira roh kan asy'ari wong di alamat endi kan ya ora roh. Pokoke muni madzhab napa? Asy'ari. Terus wong-wong anut-anut jenenge asy'ari, asy'ari. Akhire bakul bakso ya asy'ari. Tukang satpam ya napa? Asy'ari semacam-macam. Sebagian ya ana sing korupsi jenenge ya napa? Asy'ari wis repot. Tapi awal-awale asy'ari ku asy'ari Imam Junaid itu wong top-top tasawuf Abul Qasim napa? Al-Junaidi atau Imam Ghazali. Tapi wong Indonesia njen kurang ajar, njen pinter-pinter wong Indonesia, sampai kurang ajar e pinter. Ana wong jenenge Abdul Qadir Al-Jilani, jenenge Muhammad Al-Ghazali. Tapi belinge ra karuan. Bareng beling diprotes kegeden jeneng. Lho, jape malah enak. Ghazali kok kegeden, malah wong jenenge Muhammad. Aduh, matekno wong. Artinya Ghazali kok diarani kegeden malah ngomong jenenge Muhammad. Tapi wong Jawa njen ngono ya ana wong kok jenenge Abdul Qadir Jilani. Iku wong nyongkone jenenge kegeden, padahal tanggane jenenge Muhammad ya kebiasa. Padahal si Abdul Qadir mek Nabi Muhammad kan ora level. tapi manusa wis ngono iku donya iku. Paham lho. Ya ora usah takok kenapa kok ngono wis ngono wong angel. Kula baleni malih nggih. Dadi semua nabi niku diwarai argumentasi memastikan nak Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi. Narfa'u darajatim man nasya. Hujjah niki penting. Nggih, kula warai silsilah hujjah. Nak hujjah iku ora ana, agama niki wis mati. Nggih, agama iki wis mati. Mergo setiap agama niku namung butuh kalih kepastian argumentasi na Allah niku wahidun la syarika lah. Nomor dua, kepastian nubuah. Nggih, kepastian napa? Nubuah. Lah nubuah ini juga punya ciri-ciri khas nubuah. Misalnya harus zuriyahnya Ibrahim. Niku pun ruwet. Ruwete ngeten, kula wayahi geografis nggih. Nabi Ibrahim tiang Palestina, anggap mawon Palestina karena sekarang itu ya Palestina, kalau dulu orang bilang Syam. Sanggep ae tilang Pak tiang Israel, sakjane pas Israel boten Palestina. Sekarang secara negara disebut napa? Israel. Hebron niku derek napa? Israel. Tapi aku muni Israel kan mbok sampean. Dadi pokoke muni anggap ae Palestina. Ya anggap ae napa? Ibrahim wong Palestina duwe bojo jenenge Sarah. Sarah iku wayu putrine priyayi. Sarah ini mboten dhe anak-anak mbek Nabi Ibrahim. Alhasil wala-wale cerita Nabi Ibrahim nggarwa malih jenenge sinten? Hajar. Di garwa Hajar wis biasalah ana maru cemburu, Sarah sumpah pokoke kudu dipisahno mbek dene. Walhasil karena Ibrahim Khalilur Rahman sing Sarah didakok kota Baitul Maqdis, sing Hajar ditakdir didakok teng Baitullahil Haram kene utang budi Mekah. Mbon ngira ngono. Tenggene Mekah niku wis ndelalah kersane pangeran Nabi Ibrahim pas bangun Ka'bah mbek Nabi Ismail, pokoke singkate cerita di anak watu sing didai Nabi Ibrahim niku kok ngecap. Nggih watu sing didai Nabi Ibrahim napa? Ngecap. Sewala-wale cerita generasi yang kesekian sudah sekitar beberapa turunan lebih dari 20, 20 sil. Pokoke semun kuatah sangat. Ujug-ujug ana nabi kok bangsa Arab. Gini ku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim saturuse sampai wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiha ila dhabihi ismaila nisbatuhu napa wa muntama. Mpun ada gosip rame bahwa Muhammad itu sekarang ngaku nabi. Itu orang Yahudi ingkar semua, ingkarnya sederhana. Asal usule piye wong Arab sing bento-bento kok dadi nabi, maca ora iso bento kok ngaku nabi. Nasabe konti asal usule piye. Akhirnya Quran turun bahwa Muhammad itu turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah fihi ayatum bayyinatum maqamu napa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim pernah ning Mekah iku ana watu sing pernah diijek Ibrahim. Ngene iku disebut maqam napa Ibrahim. Dadi maqam temu iku mboten maqam kuburan tapi batu yang pernah diinjek Ibrahim. Akhirnya wong Yahudi sebagian iman ana ngono Muhammad itu mungkin nabi mergo turunan turunan napa Ibrahim. Bukti nak Ibrahim nate teng Mekah ngene iku fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Wis. Ketika debat terbuka dengan orang Yahudi, wong Yahudi terprovokasi. Terprovokasi akhirnya enggak terkendali dia secara ilmiah. Wong pinter kaya apa, cerdas kaya apa, nek emosi iku cerdas statistike ilang. Terus muni ngene. Lah ya lemat mat kok bangga anak turune Ibrahim. Ibrahim dhewe pengikut Musa. Wong guyu malaikat Jibril, kabeh malaikat ning langit ku cek gobloke wong napa? Yahudi. Tadi ketika berdebat itu persyaratan perdebatan itu harus napa ilmiah. Makanya terus malaikat Jibril turun beto ayat ya ahlal kita filimatu hajuna fi Ibrahima wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa mim ba'di afala taqilun. Sampe tak dudono ya. Nabi kan urutane hum adamun idrisun hun huduma saleh wa ibrahimu kullum tabak lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada syuaibu harunu wa musa. Jadi Musa nganti tok Nabi Ibrahim itu terpaut sekitar 8 napa nabi sanggepe 8 nabi mbok persisis pira pokoke kacek wake. Jadi nak Nabi Ibrahim pengikut Musa padha karo kowe darani Soekarno itu ngikuti fahamnya Puan Maharani kira-kira. Jadi mbok walik. Jadi utawa Soekarno itu pengagum Puan atau pengagum Pramono Anung pokoke diwalik lah pokoke diwalik. Utawa pengagum sapa iku sing biasa nglambi ireng iku Permadi misalnya. Nah, iku pangeran malaikat iku mentertawakan wong Yahudi iku disebut ha antum haula hajastum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi malaisa lakum bi ilm. Lho persyaratan berdebat ini harus ilmiah. Sekarang Anda sudah ada ilmiah. Kata orang Yahudi, kenapa saya ada ilmiah? Karena kamu bilang Ibrahim itu pengikut Musa, pengikut Yahudi. Padahal orang tahu semua nasabnya Yahudi itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau baleni malih ya, mlane wong kudu hafal nasab. Nasabe wong Yahudi Yahuda, Yahuda itu bapak jenenge Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak, Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Terus jarene Ibrahim pengikut Yahudi, berarti kan kayak Soekarno anak-anak Puan Maharani. Wes gak ilmiah blas. Mulane dinyek Quran, sekarang perdebatan itu sudah ada ilmiah, bagaimana mungkin kamu bilang Ibrahim pengikut pengikut napa Yahudi atau pengikut Musa, padahal Taurat atau Injil turune sause Ibrahim, disebut wama unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Mulane kira ngelem Nabi Muhammad senajan to kowe yakin Nabi Sayyidul Anbiya, ojo berlebihan muni Ibrahim pengikut Muhammad, kok tetep maneh. Piye-piye meskipun Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin, tetap kowe nganut anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah, bahwa Muhammad tuh pengikut Ibrahim. Kowe rasa protes. Afdhalul Anbiya dianut sing rapati afdhal, malah ruwet ngono piye-piye dhisik Nabi napa Ibrahim, kok malah keruwetan kaya wong Yahudi darani Ibrahim pengikut Musa, paham nggih? Wis menengae iki anut aku, paham nggih? Paham. Paham ya maksud. Paham maksud. Mergo nek kowe muni ngono padha karo kados wau Yahuda iku ben Yakub. Yakub di bapak jenenge Ishak. Ishak di bapak jenenge Ibrahim. Bareng debat kalah jare wong Yahudi, Ibrahim pun pengikut Yahuda atau pengikut Musa. Wong Yahuda iku putu ya, buyut ngene. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wis menang akhire wong Yahudi. Menang sebagian Islam. Mergo ngakoni nek kenabiane Muhammad iku nganggo hujah sing bayyinah. Lan disebut kul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bi. Aku wis jelas nabi, buktine jelas. Tapi kita tetap raiman. Saiki wong paling ra seneng roh sejarah roh bayyinah ora seneng. Pokoke maca waqiah harus kene akeh. Nak maca Yasin wonge cepet mati. Wis ngono. Sing ra seneng darani bid'ah, sing seneng ra roh karepe. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis ora ra padha-padha ra ra jluntrungane tapi gegere gak karuan. Nek wis debat ya padha wong alime, engko padha menenge mergo padha pahame. Wong kula sering ketemu ulama Wahabi, sering ketemu wis mang macam-macam. Asal padha alime wis meneng ae. Wis piye wong padha roh asal usule daripada debat kusir wis meneng. Nak wonge materialistik timbang ra ono sing bahari semeneng. Tapi ini ilmiah nggih kula warai iki. Agama iki digawa nganggo ilmu. Liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Nek nak kepen urip disahno pangeran iku roh tenan, nak Allah iku subhanahu wa taala pangeran. Pangeran napa? Tenan. Nah carane roh lewat dalil. Nggih lewat napa? Dalil. Lah Kanjeng Nabi yo nabi tenan, carane roh nggih lewat lewat dalil. Termasuk dalile mulane sing ngarang berjanji tiyang alim tenan. Pertama dia ngarang berjanji ku cerita silsilah nasabe Nabi wa ba'du fa aqulu huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat khisaluhus saniya. Ibnu Hasyim sampai terus wasmuhu Qusayyun sumia bi Qusayy li taqasi fi biladi qudo atal qasiy atas wa ma faqahu kinanyun kama janaha ilahil katsiru war tatu. Terus diterusno nganti tok Sayyid Adnan. Bareng tok Sayyid Adnan disebut wa Adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Mergo wong Yahudi nyoal Muhammad problemnya nasabe utuk endi. Engko nang tok tunggu lametung kan repot dadi paham lah iku mulane didudono silsilah. Ternyata silsilah tok Nabi sinten? Ibrahim. Bareng tok Nabi Ibrahim wong Yahudi tersinggung. Tersinggung akhirnya diwalik emosi jare Nabi Ibrahim ya pengikut Yahudi, ya pengikut Musa. Ya ana wong Yahudi ku babae jenenge Yahuda bin Yakub bin Ishak. Lah ya wong buyute kok jare anut cicite wong menangi wae. Ora. Iku disebut watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala qaumi narfa'u darajatim manasa. Dadi jadi kabeh nabi ngalami debat kusir. Kanjeng Nabi Muhammad nggih nate ngalami debat mbek tiyang Yahudi. Kula bolak-balik cerita teng ngaji mriki, wong Yahudi ku pinter-pinter, seneng mempermalukan Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ngendikan la adwa wala tiarota wala hama, ta ora ana penyakit menular. Ngendikane di depan umum Nabi. Wong Yahudi seneng kali ini kena Muhammad. Dan nyebut Muhammad itu sahibukum. Dadi anggere ketemu Ali, Abu Bakar, sahibukum kali ini mesti keliru. Akhirnya ana unta gudiken dijejer unta waras sak kandang gudiken kabeh.

Iku nak sing ekstrem darani sirik, nak sing ora ekstrem darani budaya ngono ae sowe tetene su ngono ae sowe. Tapi padha nyrempete ngono ae. Tapi orang ngarah nak tauhid jeblok mboten ngarah, tak jamin. Mergo iku dilindungi umati umatun marhumah. Ya umati umatun. Mergo misale wong sing ngultusno keris. Wah keris iki mandi, aku nak ndek keris iki slamet saka bebaya. Barang kerisnya dibanting, aja banting, mari pecah. Lho lah nanti ini darani kerisnya khawatir pecah kan, ya darani keris ini lemah juga kan. Angger suruh dilapi, dikai apa, jeruk ya. Kena apa bapak kaya minyak? Engkau orang gereng, Gus. Lho ya alhamdulillah kok ijek yakin kerisnya apa? Gereng. Berarti orang yakin pangeran kan, wong darani kerisnya apa? Gereng. Ya yes, alhamdulillah iso nyifati kerisnya gereng barang, wedi rusak barang. Berarti kan gak kultus berlebihan wong nyatane nyifati iso. Iso napa? Dadi ra usah mbarani sira wong ndekne ya nglecehno kerise iso gereng. Paham ya? Cara kula lho sampean ora usah kudu pendapat mek kula. Ya yes, pokoke aja arani sira wong ndekne jajal lek wis. Kenapa mbok ubah? Wong mboten kula rumat. Rusak Gus, mulai bolak-balik survei tak takoi. Lah kok jiran wedi rusak jari keris niki sekti. Sekti ra sekti Gus nak dibaro tetep rusak. Wah, ya alhamdulillah kok iso nyifati kerise rusak. Engko diake andalan ning ngono, dak kok jeding sembarangan. Engko iku ilang dicolong wong. Barang sekti jiwedi dicolong wong. Ya alhamdulillah cek nyifati akike iso dicolong wong, berarti lemah. Berarti napa? Berarti napa? Lemah. Lah nek nyifati makhluk lemah berarti orang pati sirik maksudnya wong isek darani lemah. Ya sing ngono. Dadi umat Nabi dijogo. Mergo umat Nabi carane ngimani Allah niku pun bener. Mulane ngendikane Nabi inna syaitana qad ya'isa ayya'budahun nas. Niku lho sebuti teng hadis sokain. Fa wallahu la akhafu an tusyriku bihi syai'an. Aku ora kuwatir sakwise aku gak ana umatku dadi musyrik. Sing tak kuwatir iku berebutan pangkat donya terus saling membu. Ha saiki sampean takoki wong Syiah pangerane sapa? Allah. Wong NU Muhammadiyah ya Allah, Wahabi Allah. Apa pepeh kira cocok wis ganti pangerane wis ora cocok mbek Wahabi. Akhire yo ngono sing ahli sunnah donga ya Allah, semoga bumi ini buminya ahli sunnah. Wal jamaah. Wong Wahabi nak donga ya Allah, faham salafi ini engkau abadikan di bumi engkau. Aja sampai ana khurafat dan bid'ah. Ya Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Engkau musuhe dongane ngono, ya Allah, bebaskan bumi kami dari faham Wahabi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rumas. Kuwabe donga ngono. Iku setan bingung iki piye kok tauhide gak rusak kabeh. Mergo kabeh ngandalok Allah Subhanahu wa taala. Pusing setan. Faham ya? Iku wis dawuhe Nabi, setan wis putus asa ning umatku ape musyrikno Allah. Akhire diprovokasi konflik liwat seneng pangkat, seneng wong wedok, seneng dunya. Nah iku ra umat Islam to, bangsa demi wong wedok pangkat dunya wong kafira ya tukaran. Dadi enteng coba bersama, paham ya? Itu ndak kita to, mereka pun urusan wedokan, harta tahta wanita iku wis sama. Kembarane kathah, paham ya? Ora kiai ra wong saleh padha wae nak coba ngoten kan biasa. Aman lah cara kula niku aman. Paham ya dados tiyang sing anti paham tertentu ya wasilahe donga ning Allah Subhanahu wa taala. Sing iku ya donga, ya Allah hilangkan khurafat dan bid'ah dari bumi Indonesia. Sing ahli sunnah ya dongane ngono. Ya Allah hilangkan paham semuanya donga. Iku nak mustajab kabeh piye ora roh kira usah takok. Kowe ora usah takok. Lalu sikapnya Allah gimana, Gus? Lho, malah takok. Pangeran jemput takono, ya keben. Pangeran ya fa'alu ma yasha, pangeran opo? Lalu Allah gimana? Ngambil sikap gimana lho? Pangeran la yasalu amma yafalu wa hum napa? Yasalun. Pangeran ra iso mbok takoki. Malah takok. Sikapnya Allah gimana lho? Makhluk kok kurang ajar takok sikape Allah. Oh, iya malah ra karu-karuan. Ya mergo umatnya Nabi sing goblok lan iku carane di tauhid iku bener. Mulane ketika Nabi aku ora kuwatir umatku iku musyrik. Ke sausih ditunggoni Kanjeng Nabi, ditunggoni sahabat, ditunggoni ulama niku kabeh diajari Allahu mukhalafatul lil hawadisi. Allahu sing qadim sing dhisik. wong paling percaya kerilah mbok takoki Kris iki gaweane sapa Empu Gandring. Berarti ana ngawitane. Angger ana kawitane ya ana guri-gurine. Lah Allah sing kodim sing ora ana kawitane. Kris ana kawitane ndek iso nyebut empune alhamdulillah kok jenengan muni ana empune berarti ana kawitane. Nek ana kawitane berarti ora penge ora pengira. Lan kula seneng nek wonten tiyang mbah Kris angger takoki ini mboten kula rawat rusak Gus alhamdulillah. Ijen nyifati barang anti kemuni rusak. Berarti melecehkan kan? Kalau melecehkan makhluk berarti bagus. Napa melecehkan makhluk berarti napa? Bagus. Sing repot nek gak nglecehno blas. Oh iki barang abadi. Ilanglah balik neh bar saiki nek sing ngene iku wah iku parah iku sarap nek niku mun kategori nemen parah. Kula ra ngukumi musyrik sarap ngono ae wis sarap wis. Wis sarap wis parah nek niku mun. Pun ngeling-eling terus kabeh nabi diutus ngantos ulama niku marisi napa watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim napa ala kami. Jadi kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula kudu terlatih argumentasi sing dadekno li'ilahi kalimatillah disebut napa kul falillahil hujjatul baligh. Nggih mergo menjen Allah ku pinter tenan jeneng pangeran ya ora iso dilawan. Kula nu gadah kitab kathah. Kula nu gadah kitab dokumen dialeke pangeran mbek para kekasih. Nak mbek wong kafir kan karuan gak level. Ambek kekasih pinter-pinteran iki pangeran jeneng pinter tenan. Maksudnya kagum kula. Nggih sederhana. Nabi Ibrahim wa Khalilur Rahman badhe kapundhut. Dadi Nabi Ibrahim zaman sugeng ngerti nek ndekne gelare niku napa? Khalilur Rahman. Khalilu nek diterjemah iku kekasih pangeran. Nggih. Khalilu kanca sing wis intim, sangat dekat. Mulane wong Arab nek darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi. Iku bahasa Arabe tahlilus sinni. Apa ning sela-selane napa? Gigi. Dadi khullah maknane sela-sela. Maknane sela-sela iku ning atine Ibrahim anane mok napa? Allah. Wis khullah wis. Mulane disebut dina kiamat tu la khullatu wala syafa'ah. Ora ana napa? Kekasih. Lah Nabi Ibrahim jenenge Khalilur Rahman banget parke mbek pangeran. Lah suatu saat malaikat Israel itu datang. Ya Khalilur Rahman, saya diutus Allah yang Khalil Anda, yang kekasih Anda supaya mencabut nyawa Anda. Ngamuk Nabi Ibrahim. Haro'aita khalilan yusi'u khalilah. Haro'aita khalilan yumitu khalilah. Nabi Ibrahim cara saat ini merajang cara bahasa Indonesia. Weroh ta Israel, ana kekasih kok mateni pacari, ana kekasih kok mateni sing dikasih. Karpe ku piye? Ora keliru, perintahmu ku keliru mesti. El keliru kowe ku keliru. Dagem Israel sing salah tangkap maksudnya. Oh, Israel ora tau sekolah, ora tau debat. Mancan malaikat kabeh ora tau napa? Sekolah. Nah, sekolah malah repot. Entek kabeh dosane. Mau Israel kok apa? Sekolah. Gak dilulusno ya. Repot. Akhirnya malaikat Israel balik, balik ning langit. Balik seputi Gusti, kata Ibrahim, "Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah? Hal ra'aita khalilan yusi'u khalilah?" Jare dawuh Allah. "El kandani Ibrahim. Hal ra'aita khalilan la yuhibbu ayyal ka khalilah?" Kandani Ibrahim, kowe tumu ana kekasih ora kepen ketemu sing dikasih. Wah, meriah Ibrahim. Iku ya Khalilur Rahman Ibrahim jarene Allah iku ana tah kekasih sing ra siap ketemu sing dikasih. Masyaallah wis matilah wis matilah. Jadi Allah itu dalam kitab-kitab dialek. Kese ketok pinter. Lah iku hujjah sing kanggo wong kafir ya ana, hujjah Allah ngadepi para nabine ya ana, termasuk Nabi Musa nate lunga mlaku-mlaku terus slenden ning wit dicokot semut sitok. Ngeten lho critane, walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata ulama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh, ana gempa ya kena kabeh, anggere ana musibah soleh toleh kena kabeh, soleh dolim kena kabeh. Bahasa Arabe fusau soleh bek toleh iki soleh wa apik toleh iku bling soleh bek napa toleh toleh iku bali lan itu napa. Walhasil protes Nabi Musa, "Seputi to Gusti. Nak gawe azab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh ndak kena." Jadi proporsional sing gremang-gremang ngene. Bar gremang keselen slenden ning wit. Walhasil slenden dene dicokot semut sitok. Krangkang cara mriki. ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa hala namlatan wahida. Sing nyokot sitok ya sing diobong sitok kok terus kabeh kuwi. Jawab Nabi, lu jawab to Gusti. Yo, yo ras raja, yo ra jawab sae pokoke ngono, pokoke ngono. Jadi dicokot kerangkang sitok. Diobong kabeh. Jare pangeran, sa mestine iku yo ya sitok wae sing nyokot. Sanjen Allah gak ada sunnah, nak ana musibah kena kabeh. Lah kok sing saleh matine dianggap syahid, sing ra saleh dianggap sangit, dianggap dolim. Mulane ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zulamu minkum khassa. Sebab nak ana fitnah ana coba sing saleh lah napa ken. Ya contoh gampang nggih, misale kados nyuwun sewu kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misale ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti, supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nak ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purno yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nak ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf yo wedi. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat yo wedi, sing taat yo wedi lah. Nak cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik alaja illallah wa dzannu allamal ja'a minallahi illa ilah. Sing wong dolem mok muni waduh-waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh-waduh gak nyebut ya Allah, sing soleh tambah parek pangeran. Paham nggih? Amulane aja sithik-sithik ku ana solusine kudu donga. Kita ora roh kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong soleh bayangno udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana nggon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, do katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajal? Iku yo mer banyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku, tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nek ora banyu yo sing saleh ora wudu tenan. Tapi nek banyu akeh, sing dolim yo renang tenang misale. Terus kowe takok neh, lalu sikap Tuhan gimana ge? Lho, malah takok. Senengane kok takok sikap Tuhan. Ya wis pokoke hisab iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar. Gak dihisab, senengane kok merovokasi. Ora ono ngono-ngono. Dan sesuk gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai. Fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? Soalnya ilmuwan teliti, walhasil susah di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso, tetap nopo. Iya rasa ngono. Boleh nak asal ijek neng dunia, iku amal soleh, iku walhasil teng akhirat. Mulane agomo iki limangka nayar juwoha wal yaumal akhir. Agomo iku ukurane ya wong iman sok ben ngono yaumul. Kena neng dunia aku podo. Wong sing duha nak suka ya suka, sing ratau duha cino cino suka ke? Di nopo suka. Wong bedino duha kebodon yo akeh, sing ratau duha ra kebodon. Akeh. Wong neng dunia, cek gak jelas disebut watil kal ayah munuda biluha benan nas. Acal cek neng dunia aku unda undi, sing soleh be sing dolim nopo. Unda undi. Lah soben neng akhirat lagi wong soleh aku bertahta tenan. Ketika wong dolim doning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam, wis golek model piye wae ono. Ah, ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, dhuwit ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo lara, wong saleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ayo halal wayah yen wedi. Maksiat wedi. Ono sing gelem yo elek. Wah, pokoke kaya wong saleh ning donya ku lara-lara iso saleh. Tapi sampeyan ning akhirat jare widadarine ku pira jenjer? Kak kabare pira? Pira? 70. Wah, kaya iso. Wah, kaya banget. Mulane bener Salman Al Farisi. Salman Al Farisi udah di khalifah. Dene dadi gubernur Basrah zaman riyen. Ditakoki. Mbah Salman jare saiki ini kan sahabat. Kok mboten syukuran? Sebab anak ibu swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Lan iku lono nganti saiki jarang syukuran di Salman Al Farisi. Sebab aku syukuran yen ibu swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi mlaku-mlaku diundang ya karima kaumin he wong terhormat. Siapa dekne? Rene cung tak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh, sampean nek aku mlebu swarga lagi udang ya karim. Tapi aku sampean nak mlebu neraka udang ya laim. Harusnya orang Islam tuh ukurane akhirat. Aku nak mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Nak mlebu neraka berarti laim. Panggilan iku sok bene jeng yo tunda sik panggilan iku sok ben aku mlebu swarga. Tapi wong saiki ku selali akhirat. Suraro akhiratku piye ngger dunya mulya wis meletene ra karuan. Suraro akhirat blas suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil. Dadi kudune sampean ora perlu ngrasa mlarat saiki. Mlarat tenan nek mlebu neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugah-sugah tenan ya nek bus warga. Ning dunya bojo sitok kerenge kok ngrasa sugah-sugah apaan. Umpama ayu ya sitok, umpama elek kan ya. Paham ya? Nah, swarga. Bojo jare piro? Piro kan? Iku sing sing Islam biasa kan yo. Lho artine Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP saat di dunia saja punya 1000 masa di akhirat turun. Wah. Wow. Eleng-eleng dawuh Salman Al Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Maksud mlane kula jare ning dunya kula kecelok wong alim mulya lah teng dunya nggih biasa mawon. Munjing ben enteni syukuran kula mengko pengarane wis semanten ngoten. Ya ning dunya syukuran sak kadare, sementing ora usah utang-utang ya tapi ya syukuran sak kadare misale resepsine ruhin ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa gedhen kan. Syukur. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip. Ya artine sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyah lika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa? Ambayina, jadi sing oleh urip untuk ridane Allah, sing urip ngerti bukti ayat-ayat pangeran. Piye-piye ning dunya kuwi digawe urip ben roh ayat-ayat pangeran. Rasul kabeh diutus ya yatslu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wa wal hikmah. Saiki wong urip ora roh ayat-ayat pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen, nek ora ana udan ora panen. Sakjane nek ke Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dikjayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, Masya Allah, matek aku. Wah, sing ngono. Dadi Allah iku wis nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan paling gak iya meskipun ra selalu mikir lah ana udan bukti rahmate Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare fikam nak ngandani mata aktoka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dikjaya dan kamu lemah sehingga enggak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kue syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak radikai tawadhu. Mestinya pas radikai kan Gusti mancen kula menungso. Mancen gadane jenengan. Mboten jenengan sukani nggih hak jenengan mancen mboten gadan kula. Mancen kula dhaif Gusti kula lemah. Sesuk awak sakake dhewe. Wah. Wis ngono ae. Dadi kowe kok ditakdir di bojo ayu berarti Allah ngetokno api. Nek sing di bojo elek, Allah ngetokno dikjayane. Sampai wong sampai wong sing duwe selera dipaksa makan yang tidak seleranya. Lha iki ajarane paham ya? Kayak kabeh sing ngaji ning kene di selera makan enak orang kaya kan. Di selera mobil mewah dipeksa no Pak Ontel alhamdulillah. Mergo roh dijayane Allah Subhanahu wa taala. Dadi mata atoka asyadaka birroh wa mata manaka asyadaka qahr. Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya adalah zat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah zat sing al-jabbarul mutakabbir. Enggak bisa diintervensi, enggak bisa diatur, enggak bisa dirayu. Kowe kudune bangga, alhamdulillah Gusti, engkau manjen zat sing tos, enggak kena dirayu, enggak kena diintervensi. Kan ya ndak lucu, saya makhluk kok mengintervensi Anda. Lah nek ngono wis wali tenan kowe. Jos tenan, parek pangeran tenan. Tapi nek jek ngene-ngene wae, ya ngene-ngene wae, sesuk ngene makome wis. Ya sing ngene-ngene wae. Tapi tenang ae Bu Swargo fadole Allah, ora usah cilik ati Bu Swargo napa fadole. Wong dikira-kira lah dilebokno wae mergo fadole napa. Jadi niku dawuh ulama-ulama sampean harus pegang ya, pokoke kula suwon urip niku liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyina. Mulane sebagian ayat nyebut ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Allah mbek rasul niku tujuane ngongkon rasul itu mengajak mereka berpikir yang menjadikan mereka hidup. Maksudnya hidup ku kowe urip ku roh kekuasaane Allah. Lah ana urip trimo nyuwun sewu iki basa kasare ulai kakal anami balhum adol. Nak udan nakes weneng. Jadi ketek-ketek ra perlu metu ke alas mergo makanan tercukupi. Tapi nak pakanan ra tercukupi playon. Terus wong ngamati, kenapa hewan satwa do keluar? Karena di sana ndak ada makanan. Mulane angger wong ra roh pangeran, pangeran nyebut walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama taqulul an'am. Wong kafir iku ra tau mikir Allah, pokoke angger seneng ya mangan, nak ra seneng sumpek. Wong Islam ora oleh ngono. Di wong Islam misale lagi radi duwe masalah akeh Gusti cek lemahe kula sing kuwasa namung jeneng jenengan. Nak pancen saene kula sugih nggih paringi sugih, nak saene melarat nggih ampun lami-lami pokoke jujur. Terus menen iki mun lami Gusti wong melarat ku mulai mbah kula. Mulai bapak kulane ampun lami napa sangat. Nak pun pantese dilereni nggih monggo napa dilereni. Ya sing ana monggo. Tapi nak pantese terus nggih paringi kekuatan terus. Terus hasbuna wa wa ni'mal wakil. Ya wis. Delalah diparingi kuat. Ya alhamdulillah. Ya wis. Ke cara surveine malaikat ini melarat kok melimbah bapak cucu. Wah, terlatih ini pasti. Ya repot nak ngukure. Wah, ini pasti Allah terlatih. Wah, ya repot nak ngukure. Mun mau ngandel kula nggih pokoke urip niku wae nggih napa liahli kaman halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Mulane kabeh ulama ngarang kitab Dalailun Nubuwah nggih kabeh ngarang ulama ngarang ayatullah. Mergo ben wong urip ku balhua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya pancen nek wong alim ngerti, ngerti tenan pancen. Dadi yo ngerti tenan. Siklus rezeki ngerti tenan. Tapi wong saiki ana panas panjang ngono wis gue gere ra karuan. Padahal iso wae skenario ne Tuhan Indonesia butuh banyak pembangunan sehingga butuh panas panjang ben stok boto akeh. Yo sing roh sapa? Jare do seneng bangun. Lah ana ra tak ana panas ra ana boto bengok-bengok. Angel ngadepi kowe ku angel. Jajal misale udan terus kok ibu-ibu bengok-bengok dadi ora iso ngeringno pakaian. Nggak istisqa dilakoni, suwe-suwe ana istibrot ben iki. Dadi suwe-suwe ku ana istikrar, dadi donga njuk panas perkarane udan terus, ben pakaian iso kering. Mulane bener Kanjeng Nabi, jualu istisqa ya untuk tersinggung. Ya Rasulullah, jenengan kok amen khutbah wae iki lho wong do mati kabeh, kewan-kewan mergo ora ana udan. Lah sakarepe piye bi Arabi? Jenengan njuk udan. Nabi donga langsung. Mulane cara Abu Hanifah istisqa ge pas ngene ku mau langsung donga. Donga udan. Ya nyuwun sewu bu Nabi tersinggung, bu ora pokoke Nabi atine apik ngono ae. Tapi udan nganti seminggu. Dadi wau ontane do mati perkara apa-apa. Garing saiki krana katut apa banjir. Marane Arabia Rasulullah halakatil amwal iki mun rusak kabeh gara-gara kebanjiran. Mpun donga lereni Kanjeng Nabi. hadis Nabi terus Allahumma hawalena wala alaina Allahumma ala dzirafal akam sampun alal autus leren. Ayo nak sing nantang istisqa ya dua paket iku nak wani. Lane cara kula ya ana istisqa ya ana ngono ae nggih tau ngiling-ngilingan nak kowe kawula tau njaluk tapi aja dadi profesi paham nggih. Nah dadi profesi ngene ku wae dadine ngene ku wae. Yes, wae jenenge manusa nggih pantes-pantese napa? Pantes-pantese napa? Njaluk. Tapi siklus iki diatur pangeran. Mungkin saiki ben panas banter ben stok foto akeh kok wae akeh bangunan wis akeh foto. Iki tau ora tau roh. Apa sing dikersakno napa? Apa? Nah ben istisqa wae ndonga piye-piye kita kawula isane napa? Njaluk. Terus MC-ne kudu ngumumno. Ketika nanti tidak mandi, jangan ngurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Kudu diumumno. Wah, nganti ra diumumno terus digawe ukuran. Enggak mandi kan sak kiai ini kan. Jadi diumumno apapun yang terjadi tidak mengurangi rasa hormat sama Pak Kiai. Bagaimanapun hujan tidak itu hak pangeran. Ini namung dungo. Nah, MC ini orang ngono rasa istisqa paham ge sak napa? Masa depan napa? Ya ini ge ngono. Wis ana sing nyalami templek darane dungane ngobos kan sak akeh. Paham gitu terus ceritane istisqa nggih ngoten iku. Wong nak nuruti kepentingane pas panas yo njaluk udan, pas udan kok nak ra ono panas yo njaluk panas. Sesuai ngatur pangeran. Yang pas Gusti. Waduh. Sesuai di barbarno ra sesuai. Ya Allah saya minta yang apa? Pas. Pas ukurane sapa? Paham nggih pas iku ukurane napa sapa cara semut iku grimes ya wis banjir lan nek semut donga njuk banjir iku grimes tok wis marahi banjir kok grimes iku iso nutup lenge napa semut yo sing dipikir pangeran ra kowe tok kabeh makhluk nggih napa. Mulane salat istisqa kesunatane ngajak kewan. Ben ukuran pas iku ya cara kewan barang ora cara apa manusa. Oke agak roto sirine ngene kuwi. Mulane nek salat istisqa sunato ngajak napa? Sapi, wedhus, pokoke aja tikus apa sapi, wedhus macam-macam iku sing kene. Iku nek wong alim ngerti maknane. Mergo ukuran pas iku aja ukurane napa? Aja ukurane manusa. Ukuran sing dikersakno apa? Kok nek manusa iku subjektif. Nggih napa? Subjektif. Wes wong paling apik lah sak donya. Iku angger gedeng wong mesti ana subjekte. Kula nate ngaji teng mriki crita niki kula baleni malih sura-sura teng kitab Hikam niku ana crita ngeten. Teng kitab Hikam. Kene apa Nabi Ibrahim dikekeken nyembelih anake jenenge sinten? Ismail. Wonten sing diarani Ishak sembah kula sapa Ismail lah sing paling populer napa Ismail. Terus digendi wedhus. Mboten sapi, mboten unta. Mulane kenek kurban tapi rasa tersinggung wis biasa ae. Kowe nak kurban kelar wedhus pitu mbek sapi sitok iku tetep apik wedhus pitu. Lah saiki wong do gaya wedi darah tinggi macam-macam trene napa? Trene napa? Sapi. Sapi rombongan wong pitu. Kula niku sering nyoal. Iku nak nganti koyok guru SD kan bayar ning SD ini. Ana bojone wong mel. Kowe ya entuk bojone wong, kowe ya wis mbah kono rombongan misale. Repote rombongan urunan wong pitu anget to nggih. Misalnya Ruhin guru teng Wonokromo, ana ibu-ibu bojone wong nggih guru Wonokromo, kan bayarnya satu di SD situ. Sing bojone Ruhin melok ning SD-ne kono ya melok bojone wong. Dadi iku sampean rombongan pitu iku bareng keluargane apa bareng rombongan kurban. Nah nganti bareng rombongan kurban ku rawan sing ketemu bojone apa? Wong. Ya malah nak mikir ngono jlimet, ya ora usah ngono pangeran mbok warai sembah pangeran sampean. Tapi ana sing kurang ajar takoke malah ngene. Moh Gus kula kurban wek wong-wong. Lah piye? Nak nganti swargaku dhisik ndekne 5 taun kas antenteran. Kurang ajar meneh iku malah. Lah misale aku kurban bareng Ruhin. Mestine aku mbus swarga 2015. Catetane Ruhin 2050. Tapi aku wis kadung kurban bareng Ruhin. Piye dhisik? Noleransi aku apa noleransi Ruhin? Lainnya nak cari ulama, nak iso itu ya wedhus pitu. Wis kowe ora usah macam-macam, Allah milih no nabi ini daharan wedhus mesti yang terbaik. Tapi kowe ora usah mungkiri zaman, pancen trene sakniki nu kurban sapi ya wis melok sapi, kok pangeran sing ngatur.

aku dhisik salat mbek nabi ku ora sugih. Lam yajid ahaduna thauban, ndak semua orang punya dua tajud. Carane salat ya wis ngene iki. Piye-piye ke salat nglakoni sunat ngene iki mergo mampu, mampu kelar tuku jubah, kelar tuku serban, tuku serbanan jubahan. Berhubung mampu kowe darani sunat. Apa semua umat Islam mampu jubahan? Mampu duwe ridha? Kan ndak semuanya napa? Mampu. Ana wong ngandalo itikaf ning masjid. Jare eling akhirat. Iya kowe laku anjen kiai, profesimu itikaf. Lah wong liya sing tukang satpam mbok jak itikaf, ben di PHK lah piye. Kowe kiai serbanan pantes wong darani syekh alalim alalama. Misale wong satpam ora masjid serbanan, wong darani karepe piye? Lah iku pentinge ngaji. Dadi Jabir ben ngerti, wong ben ngerti apa-apa aja kembarno, aja mbok pukul napa? Rata. Mulane jare Jabir, kowe para tabiin niku serbanan juban piye-piye perkarane ke saiki, Mam? Mampu. Zaman aku salat iku isaku mung diklambi sitok ngene iki. Ya semenjak iku ulama-ulama is biasa. Saman roh teng Turki kalau salat nganggo kethu sing panjang. Tiang-tiang alim Indonesia udah biasa ketunan. Wong Arab ya serbanan jubahan, is biasa sesuai adat napa masing-masing. Ngono udah biasa mboten disoal. Teng Turki wonten muhaddis al-kabir, seorang muhaddis kabir nak khutbah ora ketunan nganggo jas. Bicara orang Indonesia rak janggal, weh wali mengono kok nganggo jas rak ketunan. Ya tapi di sana tradisinya begitu. Ora gelem sendakep dadi nak salat niku kados baris ngoten lho. Tangane napa? Dilepas. Kadang-kadang sendakep sedelok dilepas meneh, sendakep sedelok dilepas meneh. Nak kunut yo ora tangane diangkat. Ya tetep ngejejer ngono. Ya kadang-kadang diangkat yo ngoten. Jare alasane ulama mriko niku trene donga ning salat ora ngangkat tangan. Jadi sholat kok tren-trenan. Dungo itu nak ras sholat kan trennya diangkat tangannya. Tapi nak ning sholat itu trennya gak diangkat. Nah, misalnya diangkat pas kue julus benas sajatin Robby Firly kan gini. Jari dene tapi, mau cerita itu jari dene. Berarti ulama itu ya macam-macam. Meskunane kuno itu macam-macam. Mergo itu masalah-masalah sing mukhtalaf ale. Ono sing nak kuno diangkat dunga tangannya. Ono sing buatan itu sekunane kuno. Biasa nak ulama melihat begitu itu biasa. Mergo ora masalah sing dadi fardu atau dadi syarat rukune napa sah. Mane Jabir bin Abdullah ngetokno ning para sahabat, para tabiin nak zaman Nabi ku yo ora ngono iku. Mane saiki nggih delok sampean, misale sampean duwe mantu zalim utawa duwe mantu fasik utawa diponakan fasik. Kowe hubungan mbek apa ora arep-arep diparingi to? Tapi nek ana wong liya nakal, kapan yo kena azab? Dong podo maksiate sing sitok diarep-arep adabe sing sitok diarep-arep tobaté pangerane podo. Lah iku nunjukno nek kowe gething maksiat plus ana nafsune. Piye-piye sing maksiat wong li? Ya jajal sing maksiat kowe dhewe. Ya Allah Gusti jenengan ngepurane sing akeh. Kowe nek dibodoni wong, wong kok bodoni aku? Muga-muga melarat donya akhirat. Dalke tau bodoni wong ra maksud awak melarat donya napa? Akhirat. Mulane wong kudu hati-hati ge. Mulane dawuhe Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kowe istighfar yo butuh istighfar. Karena dalam kebenaran kita ya juga ada kesalahan. Ini mau misalnya kowe gedhe maksiat tenanan, Allah pirsa nak gedhe ngemi plus karena sing maksiat ora sanak, ora kadang, ora kerabat. Nak sing maksiat ku sanak utawa kadang utawa kerabat, gedhe ngemrapati tenan. Contoh paling gampang ini, ruang no tenan bersamaan niru ilmu Nabi Ibrahim. Ruhin u jajan bek kulo. Sesuk di nopo, selosok. Jajan bek kulo, jam walu ketemu, jebelira ketemu. Tak wamu. Cah bintu, orang konsisten, orang profesional, orang emboh kon. Ya Ruhin, orangnya sama, nyulaini janji. Terus Mustafa jajan bek aku, ya orang teko tepat waktu, tapi aku diutang Mustafa 2 juta. Diutang tenan 2 juta. Jajian rata tepat waktu. Milih ra ngamuk, ditage malah repot. Nah, berarti aku ngamuk Ruhin krana nyulani janji apa krana aku ora diutang Ruhin pertanyaane. Mergo aku ora diutang, jajal nyulani lah aku diutang. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe? Wis nyulani janji lah. Iso. Ketemue mireh kok ben ngamuk. Nah, itu nunjukno kasusnya sama tapi perlakuannya beda. Cuma sing pantas disebut aku ngamuk perkarane janji gak ditepati. Sajane ning atine plus wong iki aku ora di utang. Wis nomor 1 kuncine iku. Ayo mulane hati-hati ku sing dimaksud Allah, him kowe gedhe ngene iku mergo sing maksiat ora keluargamu. Umpama sing maksiat keluargamu, kowe mesti arep-arep disepuro. Semenjak itu Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dadi nak sing anut kula ke karuan kelompok kula, sing maksiat teng kula mugi-mugi sepurane jenengan. Ya alhamdulillah Ibrahim nanti ditegur ngono. Cara ora ya wa man asani fa innaka shadidul iqab. Ya ora iso ya wa man asani fa innaka napa? Ghafurur rahim. Bukan kalau terus nongi. Awalau ataf alu dalik. Ono tong lakoni panjenengan dalika. Awataf alu. Ono tong lakoni sirofir on dalika emong kono kono penyeksaan. Walau cik tu senajan tau nakano ingsun kang ingsiro bisein klan perkara mubinin kang jelas. Burhan entik si bukti bayinin ingkang jelas ala risalati ngatasi utusan ingsun. Jadi opo jenengan tetep wani bek kulo. Senajan tau kulo membawa bukti bahwa saya ini nabi. Kala dawuh ngucap sopo Fir'aunu Fir'aun lahu maring sinten Musa. Kulo nanggur muni dawuh kowe ling kulo dikonco gobloke ra karuan zaman ngaji. Go Quran niku kalamu. Dadi angger kabeh kula yang ngendikan bareng maca juz 13 wa qala syaitanu lamma kudil amru. Wa qala lan dawuh sapa setan setan. Bareng diamuk gurune, setan kok dawuh niki Quran Pak, Quran. Pikirane ku iki Quran. Dadi kudu tetep apa? Dawuh. Mulane kula nanggur muni wa qala iku bingung. Pe muni dawuh jebule Fir'aun. Apa yang mengucap ini? Quran. Jadi terus gurune malah sing disalahkan. Niki Quran Pak. Jadi wako lalan ngendikan sapa asyaitonu setan. Wah repot. Manjen cara Jawa udah direpot kabeh. Cara bahasa Indonesia kan podo. Wako lalan mengatakan. Jadi cek setan, cek nabi podoa, wakola nabi yang mengatakan setan yo mengatakan, yo repot nak kan nabi kok podoa beno boh, setan, serepotnya nak nuruti uang gue serepot. Nak temu lagi nak Fir'aun, ngucap ke? Yes, ngucap sedengan. Kola ngucap sopo Fir'aun, Fir'aun lagu maring Musa, fakti mongko nak ano sirobi iklan saya imubin ingkun dalam menono sirobi nasoti gina setengah saya ngusing bener fihi ing dalam saya imubin. Falko mongko nyeblokno sapa Musa aso ing tongkate Musa fa idzan mongko nalikane mongko hiya utai tongkat utawa aso iku subhanun dadi ula mubinun kang jelas hayatun tegese ula azimatun kang gedhe wanazaalan nyoplok sapa Musa ya dawu ing tangane Musa akhro jahat sing ngetokno sapa Musa ha ing yat min jebihi saking sae Musa ngeten lho Nabi Musa kan ngeten kok kiai-kiai nak mrektekno ngeten ngeten kene kan demek sak ngeten bareng dibuka ngeten terus dadi metu napa metu sinar. Faidan mengkonalikan yang ngono hiyatiyati kubedo u putih banget datu suain tekse dua cahaya linadirin kedua wong sing ningali khilafama hale beda perkara kanat kang ono opo ikilah yat alih ngatasi memenal udma sangking kemerah-merahan ini semuanya ono sinari tenan umumnya tangan kan kemerah-merahan ini buat tenjen keluar sinari putih tapi Fir'aun kola ngucap so Fir'aun ilmalai maring sekelompok haulahu yang pinggirnya Fir'aun inna hada saat temen iki kula sakhir untuk kang sihir alimun kang pinter dadi ora darane mukjizat. Wes rugi pokoke ngandani wong sesat iku rugi. Ana mukjizat jare napa? Sihir. Wah, iki sihir iki jare wah repot. Manane faikun tegese wong sing ngungguli fi ilmi sihir ing dalem ilmu sihir. Wah, Musa iku pancen ahli napa? Sihir. Lah anger wong kok kepengin menang mesti ditafsirkan yuridu ngarepno sapa Firaun ayukhrijakum. Ing yen teng ngetokno yuridu ngarepno sapa Musa iki. Yuri dungarepno sapa Musa ayukhrijakum yen to ngetokno sapa Musa kum ing sira kabeh min ardikum sanging bumi sira kabeh bisikrihi lan sihire Musa. Niki pintere Firaun. Mulane ora ono pinter kok Firaun. Dadi dhekne merovokasi. Lihat Musa melakukan pertunjukan dan dia melakukan pertunjukan hebat pasti motifnya adalah dia ingin menguasai bumi Anda. Lalu bagaimana menurut Anda? Wah, akhirnya wong kaum-kaum Firaun terprovokasi nganggep Musa ini sebagai tersangka. Mergo calon tukang ngusir wong-wong napa kip Kipti. Oh, wis Fir'aun provokator tenan. Mudine wis meh kalah malah. Lihat ini Musa melakukan pertunjukan, pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Apakah Anda rela Mesir dipimpin Musa gitu. Jadi parah tenan wis. Paham iku maksudnya. Jadi Musa kan gak ada mukjizat. Tapi oleh ngomentari Fir'aun seperti lihat Musa melakukan pertunjukan dan motifnya pasti ingin menguasai bumi Mesir. Dan itu bumi kalian. Coba menurut Anda gimana ini? Ngomong Mesir termotivasi, wah harus dilawan. Jadi akhirnya ras sempat mikir, iki mukjizat tasihir. mergo wis diprovokasi sentimen kedai kedairan iku dhewe Syekh Nawawi Banten ngoten niku. Terus pintere Firaun niku kula baleni malih ya. Mestinya ketika Musa menunjukkan mukjizat itu harusnya diskusikan ini mukjizat apa sihir. Kula baleni malih ya. Ketika Musa menunjukkan mukjizat harusnya diskusi itu kan terbatas ini mukjizat atau sihir. Tapi Firaun pinter. Anggapnya Firaun itu yang Mesir ya. Firaun pinter. Coba Musa ini melakukan pertunjukan pasti motifnya satu, ingin menguasai Mesir. Padahal Mesir ini bumi Anda. Kalau menurut Anda gimana ini? Musa tak apakno. Wah, harus kita lawan. Intinya ndak sempat memikir iki mukjizat apa sihir karena dibangkitkan sentimen kedai kederan. Piye-piye Musa iku ora wong Mesir. Oh, iku pintere Firaun tadi dekne yuridu ayukhrijakum min ardikum. Piye-piye saiki motive Musa iku ingin nguasai napa Mesir. Bariku kowe kok diusir saka bumi napa Mesir. Famadza mongko apa tak muruna perintah sira kabeh. Akhire kalu padha ngucap sapa kamu Firaun maksudnya tiyang Mesir arji. Maknane tunda sira wa akhahu lan dulure Musa. Coba nanti dulu kita putuskan nanti. Maknane arji akhir amrohuma. Mbon sakniki kita rembukan dulu bagaimana menghadapi Musa dan napa Harun. Carane sepundi wab aslan ngutus panjenengan fil madaini ing dalem pira-pira kota hasyirina ingkang ngumpulna tukang sihir jamiina tegese ngumpulna kabeh ing tukang sihir yaitu mongko nekakno sapa ahlul amsor ka ing sira bikuli saharin lan saben-saben tukang sihir alimin kang alim kang pinter yufaddilu kang iso ngungguli sapa sahar Musa ing Musa fi ilmi sihri ing dalem ilmu sihir fajumi amongko den kumpulna sapa saharatu tukang sihir limi koti yaumin krana pertemuane dina maklumen kang den tentokno terus ada pertunjukan sihir wae wawa te yaumu maklum iku waktu duha iku waktu duha min yaumi zinah sangking mulai hari nopo hari id ya. Jadi kemana cara saniki iku pertunjukan sihir cara saniki 17 Agustus pokoknya kira-kira pas cara teng Indonesia iku 17 nopo Agustus nah cara teng Mekah mungkin iku pas haji pokoknya yang kira-kira itu yang menyaksikan nopo menyaksikan banyak pokoknya walhasil kalau cerita teng Nabi Musa ini kalau pesan setunggal iku pokoknya hidayati pangeran iku sing paling parek kangge tiyang tawadhu. Terus pada akhirnya ulama-ulama ngendikan ketika pertunjukan sihir niku saharatu Firaun niku bareng roh Nabi Musa nunggu anteng resik niku sungkan. Saking sungkane niku mestine kan mau pertandingan, tapi malah kaumena saharatu Firaun muni ngene. Ya Musa imma antulqiyah wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Firaun wis rada kaget. Iki piye ape tukaran kok malah sopan-sopanan. Dadi pas yo pas saharatu Firaun itu kan sihir kan diorder Firaun kan. Diorder untuk mengalahkan Musa. Tapi bareng ning lapangan terbuka didelok wong akeh malah. Qalu ya Musa, imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Wong nak Firaun wis tersinggung, piye apa-apanan iki? Nabi Musa ya sopan, jenenge Nabi sopan. Kola bel aku, jenengan riyen mawon. Wah kacau kan? Iku Nabi Firaun cerdas, kok iso ngono? Akhirnya kaum Nabi, kaum Saharoh ya, biasa bahasa Jawa malah bingung. Pokoknya Saharoh itu terus duwe zabik, zabik kok air raksa, terus tampar ya lho, tampar. Niku ditekuk santai-santai. Barek ditekuk santai-santai, niku dikai air raksa. Makanya mereka minta pertunjukan itu pas terik napa matahari. Bareng tampar iku wis misale rupane wis rondok putih ditewekuk nganti entek dikae air raksa terus dicul. Dicul kan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Orang yang dari jauh melihat seakan-akan itu ular yang bergerak. Padahal pancen tampar ditekuk maksimal terus diculno kan molet-molet kan? Lah molet-molet didelok kok adoh. Nah, kaya ulo, darani ulo. Terus faal kau Musa asohu bareng tongkate Musa dicolo dadi ulo tenan diuntal iku entek tampare mulan jari Saharo iki ra sihir wong tamparku ilang kula ya. Mulane dekne roh iki ra sihir wong tamparku ilang, ilang tenan. Mulane langsung do sujud faul kias Saharo to apa? Bareng do sujud qalu amanna bi rabbil. Lah wis bareng wis iman dekne pikirane Firaun eling. Wah berarti kong kali kong mati emang mau sopan-sopanan lah akhirnya sopannya malah perkara jadi sopan-sopanan sing alami saya ini ditafsir no Fir'aun itu reka